Imam Nawawi menjelaskan tentang judul di atas. Kapan orang yang beretikaf itu masuk ke tempat etikafnya? Kapan dia mulai? Perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza arada an ya'takifa shalla al-fajra thumma dakhala mu'takafahu." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin beritikaf, beliau salat subuh, kemudian beliau masuk ke tempat itikafnya. Ihtajja bihi man yaqulu yabda'u bil itikaf min awal an-nahar. Berdasarkan ungkapan ini, berhujahlah orang yang mengatakan, ini pendapat yang pertama, bahwa mulai beritikaf itu di awal siang. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 20. Jadi masuknya setelah subuh tanggal 20. Siangnya tanggal 20. Berarti terus nanti sampai sore, malamnya nanti malam ke 21. Wabihi qala Auza'i wa Thawri wa Layth fi ahadi qawlayn. Dengan pendapat di atas, Auza'i dan Thawri serta Layth dalam salah satu perkataannya mengungkapkan itu. Yani maknanya Auza'i dan Thawri dan Layth berpendapat bahwa zahir hadis bahwasanya i'tikaf itu mulai setelah salat subuh pada tanggal 20. Wa qala Malik wa Abu Hanifa wa Syafi'i wa Ahmad yadkhulu fihi qabla ghurub asy-syamsi idza arada i'tikafa syahrin aw i'tikafa 'ashrin. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, empat imam mazhab, mereka mengatakan masuk ke dalam tempat itikafnya, yakni memulai itikaf itu sebelum tenggelam matahari pada tanggal 20. Apabila dia ingin mengerjakan itikaf satu bulan, berarti kalau satu bulan ya sebelum tenggelam matahari sebelum bulan. Kalau satu bulan dia beritikaf misalkan, berarti besok dia mulai itikaf atau malam nanti dia beritikaf mulai, berarti sebelum maghribnya dia masuk. Atau dia beritikaf 10, maka dia masuk sebelum maghrib. Kalau yang tadi mengatakan masuk setelah subuh di awal siang. Wa awwalul haditha ala annahu dakhala al-mu'takafa wa anqata'a fihi wa takhalla bi nafsi ba'da salatihi as-subha. لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في جملة المسجد فلما صلى الصبح انفرد. Empat imam tadi menta'wil hadis. دا dengan mengatakan bahwa beliau masuk tempat itikafnya dan berdiam di dalam, ya, menyendiri dengan dirinya sendiri setelah sholat subuh. Bukan hal itu waktu awal iktikaf. Jadi maksudnya, maksud masuknya Nabi ke dalam tempat iktikaf setelah sholat subuh bukan itu menandakan awal waktu, tapi hanya dia pengen menyendiri di dalamnya. Balkana min qabla al-maghribi mu'takifan labithan fi jumlatil masjid. Malahan dia dalam hal itu beliau sebelum maghrib sebagai i'tikaf, yakni memulai i'tikaf sebelum maghrib karena dia berada di bagian dari masjid sebelum maghrib. Ya, falamma shalla subha infarad. Apabila setelah salat subuh dia menyendiri sendiri. Jadi ulama yang empat ini mengatakan bahwa Nabi setelah salat subuh itu masuk ke dalam itikafnya bukan menandakan awal waktu itikaf dan dimulainya itikaf. Tapi itu hanya penyendirian dirinya aja. Tapi itikaf itu dimulai seorang beritikaf masuk ke tempat itikafnya sebelum maghrib. Itu yang dikatakan oleh atau yang dipahami oleh empat imam tadi. Sementara Uzai dan Thawri dan Lais memandang secara zahir hadis dari perkataan Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai itikafnya masuk ke tempat itikafnya setelah salat subuh. Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau condong kepada pendapat yang pertama bahwa itikaf itu dimulai setelah salat subuh zahirnya. Qawluhu wa annahu amara bi khibaihi fadurib. Nabi memerintahkan kemahnya untuk dibuatkan, ditegakkan kemahnya. Berarti ada tempat khusus kayak kemah di dalam masjid. Lalu Nabi beritikaf dalamnya. Duduk di situ. Tidak lepas. Qalu, ulama mengatakan fihi dalilun ala jawaz ittikhadil mu'takifi li nafsihi mawdi'an minal masjid yanfaridu fihi muddata itikafihi ma lam yudayyiq 'alan nas. Di dalam ungkapan ini terdapat dalil, argumen bolehnya orang yang beritikaf membuat satu tempat khusus untuk dirinya di dalam masjid. Sehingga dia bisa menyendiri di dalamnya selama dia beritikaf. Ma lam yudayyiq 'alan nas. Selama tidak menyempitkan orang lain. Kita di sini itikaf berapa? Ya. Yang rutin 10 hari ada lebih 100. Kalau dibikin kemah ke sini 100 gimana? Ya, jangankan penuh, enggak ada tempat. ya nggak jadi, mungkin berapa 20 udah penuh dah. Berarti jangankan itu, 1-2 aja sudah terganggu orang lain. Nah ini selama tidak mengganggu, selama tidak menyusahkan yang lain, boleh. 2 orang beritikaf dia buat di pojok sana, boleh. Ya. Wa idza takhadahu yakunu fi akhir al-masjid wa rihabihi. Kalau seandainya dia buat itu, hendaklah di akhir masjid. Ya. Atau di bagian dari lapangan masjidnya. Jadi ada, kalau masjid ada masjid inti, ada masjid di belakang. Ya, kalau orang Arab itu, ini masjid inti nih. Nanti ada bagian yang lepas di belakang. Tapi dia masih di dalam masjid. Enggak boleh di luar masjid. Nah, kalau dalam inti masjid dia di sini, atau rihabnya di belakangnya ini. Tapi dia masih bagian dari masjid. Jadi ada yang di atap, ada yang lepas. Nah, ini rihab nih di belakang ini. Sah. Intinya apa? Bangunan yang dia buat itu tidak mengganggu orang yang sholat, tidak mengganggu dalam masjid. Boleh, karena Nabi melakukan itu. Ya, li'alla yudayiqu 'ala ghairihi, agar tidak mengganggu, menyempitkan yang lain. Wa liyakuna akhla lahu akmal fi infiradihi. Untuk dibuat yang seperti itu supaya lebih menyendiri, sendirian dia. Jadi i'tikaf itu gunanya mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk tempat reuni. Biasanya kita ada kelompok, hari pertama reuni, ya, reuni dari tahun kemarin. Aduh, kemana aja nih? Bukan, i'tikaf itu adalah mulazamah dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang dibuat susah juga ya. Semakin enak sibuk dengan HP. Sendirian di dalam. Ya. Qauluhu nadhara fa idzal akhbiyata faidal akhbiyah tu, Nabi melihat, tahu-tahunya sudah banyak nih. Ini beberapa tenda-tenda. Albirra yuridna, apakah ketaatan yang mereka inginkan? Ya, ini buat kemah ini untuk ketaatan atau apa ini? Nah, gitu. Fa amara bi khibaihi fa quwida. Nabi memerintahkan kemahnya itu fa quwida, yakni fa uzila, dihilangkan. Ya, dibongkar. Qauluhu albirra ay at-ta'ah, apakah ketaatan yang diinginkan oleh istri-istri Nabi ini? Qala al-qadhi, qadhi Iyad mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, hadzal kalam inkarun li fi'lihinna. Ungkapan beliau ini beliau ucapkan dalam rangka mengingkari perbuatan mereka, yakni perbuatan istri-istri beliau. Wah, ini apa ini? Ah, gitulah. Ya, mengingkari, kok tadi hanya satu, kok ada lagi yang lain-lain nih? Waqad kana sallallahu alaihi wasallam adina li ba'dihinna fi dhalik kama rawahu al-Bukhari. Nabi telah mengizinkan kepada sebagian dari istri-istri beliau untuk melakukan itu. Ya. Sebagaimana yang ada dalam Sahih Bukhari. Qal, dia katakan, wa sababu ingkarihi, sebab dia mengingkari fenomena yang terjadi itu, kenapa dia mengingkari? Annahu khafa ayyakuna ayya khafa ayyakunna ghaira mukhlisatin fi i'tikaf. Beliau khawatir bahwasanya istri-istri ini tidaklah ikhlas dalam beriktikaf. Ya. Bal aradna al-qurba minhu lighiratihinna alayhi aw lighiratihi lighiratihi alayhinna. Malahan yang diinginkan itu, mereka menginginkan untuk lebih dekat dengan Nabi. Ya, mencari hati Nabi lah, perhatian Nabi. Wah, ini pengen itikaf, ini pengen ya dekat. Karena kecemburuan mereka. Ya. Atau kecemburuan Nabi terhadap mereka. Fakariha mulazamatahunna al-masjid. Maka Nabi melihat hal itu tidak suka mereka berada dalam masjid. Ma'annahu yajma'un nasa wa yahdurul a'rab wal munafiqun. Bahwasanya masjid mengumpulkan orang-orang. Hadir di masjid itu orang Arab pedalaman dan orang-orang munafiqun. Wa hunna muhtajatun ila al-khuruj wad-dukhul lima ya'ridu lahunna. Fayabtazilna bidzalik. Mereka, yakni para istri, wanita-wanita tadi, membutuhkan untuk keluar dan masuk keluar masuk masjid. Karena kebutuhan mereka terjadi pada dirinya, buang air, berwudu dan seterusnya. Harus keluar masuk. أو لأنه رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد. Atau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat istri-istrinya di masjid dan dia juga di masjid. فصار كأنه في منزله بحضوره مع زواجه. Sehingga dia merasa bahwasanya dia di rumahnya. Tidak merasa dalam masjid lagi dengan kehadiran dia dan istri-istrinya. Wa dhahabal himamu fa dhahabal muhim fa dhahabal muhimmu min maqsudil i'tikaf. Fa dhahabal mahammu min maqsudil i'tikaf. Maka hilanglah semangat. Ya. Dan dari tujuan itikaf. Tadi itikaf pengen konsentrasi berhadapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada istri-istri merasa ya sudah seperti di rumah, tidak lagi lebih konsentrasi. Wa huwa at-takhalli 'anil azwaj wa muta'alliqat ad-dunya wa syabih dhalik. Yaitu maksud dari i'tikaf adalah mengosongkan atau menjauh dari istri dan menjauh dari hubungan dunia dan yang lainnya. Awal annahu dayaqna al-masjid bi abniyatihinna, atau maksud yang lain adalah karena mereka menjadikan masjid sempit disebabkan oleh bangunan-bangunan atau tenda-tenda yang dibangun oleh mereka. Jadi Nabi SAW mengingkarinya karena sudah tidak sesuai lagi rasanya dengan tujuan itikaf awal. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga, selain dari apa yang telah kita sebutkan, wa fil hadisi dalilun li hissati i'tikafin nisa. Dalam hadis terdapat dalil fi dalil li sihhati i'tikafin nisa. Dalam hadis ini terdapat dalil sahnya itikafnya wanita. Ya, bahwasanya wanita itikafnya sah di masjid. Li'annahu kana adzina lahunna, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Wa innama man'ahunna ba'da dzalika li'aridin, Nabi melarangnya karena ada penyebab. Karena ada penyebab. Hukum asalnya adalah boleh, i'tikaf mereka adalah sah karena Nabi membolehkan. Tapi karena tadi Nabi melarangnya karena sudah sepertinya pada saat itu sudah keluar dari tujuan. Wa fihi, di dalam hadis itu juga terdapat kandungan yang lain, anna lirrajuli mana'a zawjatahu min al-i'tikaf bighairi idznihi. Bahwasanya laki-laki, yakni suami, boleh melarang istrinya untuk beriktikaf apabila dia beriktikaf tanpa seizinnya. Tahu-tahunya dia sudah pergi masjid iktikaf, dia bilang hendak belik-belik. Boleh. Wabih qala al-ulama kafatan, begitu diungkapkan ulama semuanya. Falau adzina laha fahal lahu man'uhu man'uha ba'da dhalik, kalau di awal dia sudah izinkan, apakah boleh dia untuk melarang istrinya setelah diizinkan? Ya, jadi boleh bagi seorang laki-laki melarang istrinya beriktikaf jika dia keluar tanpa izinnya. Ini semua pendapat ulama. Tapi kalau seandainya dia sudah diizinkan di awal, bolehkah dia melarangnya? Fi khilafun lil ulama, di dalamnya terdapat perbedaan dalam ulama dalam permasalahan ini. Fa inda Syafi'i wa Ahmad wa Dawud lahu man'u zawjatihi wa mamlukihi wa ikhrajihi ima wa lahu man'u zawjatihi wa mamlukihi wa ikhrajuhuma min i'tikaf at-tatawwu'. Boleh baginya, menurut Syafi'i, Ahmad dan Dawud Al-Zahiri, boleh bagi dia untuk melarang istrinya atau i'tikafnya atau mamluknya, yaitu atau budak sahayanya, dan boleh bagi dia mengeluarkan mereka dari i'tikaf, ya, Kalau dia di masjid sudah masuk, boleh dikeluarkan. Apabila itikafnya adalah itikaf tatawwu', itikaf sunat. Wa man'ahu mamalik. وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة. Sementara Malik tidak setuju melarang istri yang sudah diizinkan atau budak sudah diizinkan untuk beriktikaf, dilarang untuk mengeluarkannya. Lanjutkan aja kita. Sementara Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan budak dari tempat itikafnya, tapi kalau istri enggak, lanjutkan. Ya, jadi kesimpulannya, kalau suami sudah mengizinkan, apakah boleh dia terlintas bagi suaminya, enggak usahlah itikaf. Bolehkah dia melarang istrinya untuk beritikaf setelah dia izinkan? Imam Syafi'i dan Ahmad dan Dawud mengatakan boleh bagi suami untuk melarang istrinya walaupun dia sudah izinkan di awal. Ya, ini kalau seandainya belum masuk masjid. Kalau dia sudah masuk masjid, boleh dia keluarkan. Nah, dengan catatan itu adalah itikaf sunat. Tapi kalau itikaf wajib, enggak. Apa ini itikaf wajib? Kalau seandainya itu adalah nazar, dia bernazar untuk beriktikaf, maka itu menjadi wajib. Ya, maka tidak boleh dilarang. Sementara Imam Malik lawan dari pendapat Syafi'i dan Ahmad dan Dawud. Dia melarang suami. Ya, dia melarang suami untuk melarang istri yang telah diizinkan beritikaf, dan melarang mereka, dan melarang dia untuk mengeluarkannya dari masjid. Ya, kalau sudah masuk ya biarkan aja, kalau sudah diizinkan lanjutkan. Tapi Abu Hanifah mengatakan budak boleh dikeluarkan. Ya. Tapi kalau istri tidak, lanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan ya, tentang poin-poin pembahasan itikaf. Masih ada lagi yang lain ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada mau tanya? Tanya aja langsung sini. Tapi pemirsa belum bisa. Ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan segera nomor kita keluar, bisa pemirsa bisa mendengar atau mengirim pertanyaan. Pertanyaan masih bisa dikirim karena nanti akan keluar melalui WA, cuma kita harus dapatkan nomor dulu. Baik, demikian dulu kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.